Sejak kamu ada dalam hidupku, tak peduli hujan tak turun lagi. Ada kamu di dekatku, sejuk teduhkan jiwaku. Sejak kamu hadir menemaniku, tak peduli bintang tak bersinar lagi. Ada kamu di dekatku, terangi gelap malam. Sejak kamu hadir menemaniku, tak peduli bintang tak bersinar lagi. Ada kamu di dekapku, terangi gelap malamku. Kau yang warnai hari-hariku, baby of the world. And thank God it's true, I found you. Kau hal sempurna dalam hidupku. Kau yang warnai hari-hariku, baby of the world. Oh, oh, the one in my heart. Oh, oh, oh, oh. My heart.